Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hafizul kitab wa muhayyil asbab allazimati lidzalik wa asyhadu an la ilaha illallah alqail la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتمثل أمر ربي ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحبه وعاء القرآن وعاء القرآن الذين حافظوه وبلغوه لفظا ومعنا وعملا كما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتدحهم ربهم بقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فجزاهم الله عن القرآن وأهله خير الجزاء أسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم في عليين في مقعد صدق عند مليك مقتدر أما بعد teman-teman ikhwan akhwat yang kami cintai, kami banggakan, kita lanjutkan kajian kita 7 langkah menguasai ilmu tajwid. Kita sudah langkah keempat tadi, maka masuk ke langkah kelima ahkamul mad, halaman 30. Dalam membaca Al-Quran ini, yang perlu diketahui lagi, langkah kelima adalah mengetahui hukum mad. Hukum mad atau bacaan panjang. Arti mat itu memanjangkan bacaan. Mat itu artinya memanjangkan bacaan. Huruf mat ada 3. Alif yang sebelumnya fathah, seperti ha. 2. Ya yang sebelumnya kasrah, hi. Waw yang sebelumnya dhammah, seperti nu. Ya. Ajan nu, hi, ha. Itu. Macam-macam mat ada 2, mat asli dan mat far'i. Mat asli adalah yang mat yang masih asli. Nah, yang masih asli, yang masih seperti bentuk semula, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah dan waw sebelumnya dhammah. Belum ada tambahannya. Belum ada tambahan sebab lain menyebabkan hukum lain. Nah, mat ini juga disebut dengan mat tabi'i. Ya, asli itu tabi'i. Nature, bahasa Indonesianya itu. Masih natural, masih asli lah, masih tabi'i. Ya. Nuhiha. Nah, kayak itu. Itu semuanya adalah mat asli. Kemudian mat far'i atau mat cabang. Mad far'i adalah mad yang sudah tidak asli lagi karena ada tambahannya, yaitu hamzah. Bukan hamzah tapi apa? Ya betul, hamzah. Hamzah, betul hamzah ya. Hamzah atau sukun. Hamzah ya, huruf hamzah. Kalau hamzah itu nama orang. Kalau hamzah tadi kan membedakan ha sama ha. Hamzah sama Hamzah. Kalau Hamzah itu huruf Hamzah, Hamzah itu nama orang artinya kuat. Hamzah itu kuat. Kalau Hamzah, huruf Hamzah itu. Jadi ada mat, kemudian setelah itu bertemu dengan Hamzah. Nah, itu sudah enggak asli lagi. Atau ada mat bertemu dengan sukun. Nah, itu berarti enggak asli lagi. Hukumnya akan beda. Yang bertemu dengan hamzah ini mat mutasil, mat arad lisukun, nanti ada mat silah tawilah, itu juga karena bertemu dengan hamzah. Satu, mat mutasil atau disebut mat wajib mutasil. Kalau di kitab-kitab qiraah sab'ah itu biasanya maddul muttasil. Kalau qiraah satu biasanya hanya satu, biasanya ditambah mad wajib muttasil. Mad muttasil atau mad wajib muttasil adalah mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya riwayat Hafiz dari Asim, dari Imam Asim adalah 4 atau 5. Tidak lebih daripada itu. Tidak 6. Karena kalau masuk 6 nanti itu riwayatnya Imam Marsh sama Imam Hamzah. Hamzah bukan Hamzah, Imam Hamzah. Imam Hamzah. Itu bacaannya 6 kalau yang Marsh sama Hamzah. Kita itu 4 atau boleh 5. Contoh waja'a rabbuka waji, coba waja'a bareng-bareng. Waji'a yawma idzin, yasumunakum su'al azab. Ya, itu 4 harokat. Atau 5 juga boleh. Waja'a rabbuka. Ya, coba. Ya, 5 bukan 6. Bedanya sedikit. 4 atau 5. Kalau istilah qiraah sab'ah biasanya disebut tawassut, pertengahan. Kalau 6 itu tul atau panjang. Kemudian yang kedua adalah mad munfasil. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah, bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang berbeda atau kata yang berbeda. Panjangnya sama, 4 atau 5. Ini juga perlu diperhatikan bahwasanya riwayat Hafiz hanya 4 atau 5. Sama dengan mad muttasil. Tidak boleh 2 kalau jalurnya adalah syatibiyah. Jadi kalau jalurnya syatibiyah adalah 4 atau 5. Dan yang tersebar di Indonesia ini adalah memang Hafiz jalur syatibiyah. Ya. Maka panjangnya 4 atau 5. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yo. Ya. Ianya 4 harokat. An itu han itu adalah bunah musyaddadah 2 harokat. Mutmain itu 2 harokat juga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi kalau 4 kalau 2 harokat itu jalurnya beda. Jalurnya adalah jalur thayyibah, jalur Imam Jazari, thayyibatun nasyr. Tapi harus ada konsekuensi hukum-hukum yang harus dia ketahui. Tapi memang enggak terlalu banyak berbeda sih. Contohnya kalau dari jalur jalur siapa tadi? Thayyibah itu boleh 2 harokat untuk mad munfasil, mad jaiz munfasil. Itu saktah pada 4 tempat itu tidak ada. Jadi kalau baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, misalkan ini. Nanti kalau pada wailul lil mutaffifin itu kan ada, nah, Kallabarran, jadi seperti itu. Kallabarran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalau tariq al-mu'addal, kallabarran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kayak gitu. Udah, baiknya adalah 4. Kita pakai 4, udah gitu. Kecuali kalau kita sudah pernah belajar apa segala macam, itu bisa. Imam-imam di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kalau Ramadan mereka 2 harokat untuk munfasil. Tapi selain Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, mereka kalau munfasil selalu 4 atau 5. Kalau Ramadan kalau dipanjangkan jadi semakin lama sholatnya, karena targetnya berapa? 1 juz di sana itu. Nah, 1 juz dan bacaannya enggak dicepatkan sampai cepat sekali enggak, tapi ya biasa saja. Tetap murattal. Ya kan? Kalau dicepatkan sekali ya. Nah, itu tapi Imam Mahir Al-Mu'aiqili walaupun Ramadan beliau tetap 4 harokat atau 5 harokat. Fatwa para ulama di Saudi bahwasanya sunnahnya, beliau mensunahkan kalau yang bisa 2 harokat itu adalah lebih baik untuk meringankan jamaah khusus Ramadan. Nah, gitu. Begitu. Itu di Arab kenapa imam-imam Masjidil Haram itu kalau tarawih itu 2 harokat untuk matmun fasil karena fatwa beberapa ulama di sana karena ada beberapa jalur dari Imam Hafiz maka dipilih yang 2 harokat tapi harus mengetahui hukum-hukum setelahnya walaupun hukum-hukum setelahnya juga enggak terlalu banyak perbedaan. Nggih. Yang ketiga, mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Itu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Jaganya yang ada di akhir-akhir ayat itu biasanya. Panjang 2, 4, 6 pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4 atau 6. Oke. Okay. Mad badal. Mad badal, mad yang ada pada mad pengganti hamzah kedua. Ini terjadi bila ada 2 hamzah berurutan, yang pertama hidup, yang kedua mati. Maka hamzah kedua diganti dengan huruf mad, panjangnya 2 harokat. Intinya mad yang ada pada hamzah. Hamzah yang dipanjangkan. A, I, U, kayak gitu. Amanu, ya. Imanan. A, I, N. U, kalau U apa contohnya? Ya. Utia. Contoh. Utia. Wa iza qila lahum aminu. Yo. Mana yang contoh? Aminu. Kama amanan nasu. Yo. Kama a itu apa? Mat apa? Munfasil. Amana mat badal. Amana. Jadi 2 harokat. Kalau riwayat lain ini bisa 2, 4. Riwayat lain Imam Waras tapi. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anuminu kama. Seperti itu bacaan Waras. Tapi kalau bacaan kita ya وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Nah, ya ini perlu juga. Jadi kalau mat muttasil di akhir, mat muttasil di akhir, kama amana sufaha, kan di akhir, mat muttasil di akhir, maka dia boleh 4 atau 5, atau hukum aslinya kan 4 atau 5. Nah, karena dia itu juga bisa masuk ke arid li sukun, maka bisa jadi 6. Nah, kan. Contoh kan apa tadi? Manusufa itu. Tapi kalau 2 harokat tetap tidak boleh. 2 harokat tetap tidak boleh. Karena itu wallah ta'ala alam ya. Jadi hukumnya tetap wajib mutasil. Wajib mutasil tapi boleh 6 harokat. Boleh 6 harokat. Tapi 2 harokat tetap tidak boleh. Kama amana sufaha. Itu kan 2 harokat. Harusnya panjang juga. Oke. Terus. Mat apa lagi seterusnya? Mat iwad, mat pengganti. Pengganti tanwin. Mat yang terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathatain atau dibaca waqaf. Dan dibaca waqaf bukan aneh. Jadi mafazan, jadi mafaza. Nah, itu namanya mat iwad. Inna lil muttaqina mafaza. Yo. Inna lil muttaqina mafaza. Wa a'naba. Wa'anaban jadi wa'anaba. Hadaiqa wa'anaba. Yo. Hadaiqa wa'anaba. Ya. Sekarang mat silah mat yang terjadi, mat yang terdapat pada hak domir. Hak domir itu hak pengganti yang berarti dia laki-laki satu, pengganti dia laki-laki satu. Contoh lahu, baginya, nya itu dia laki-laki, baginya, nyanya kembalinya kepada siapa? Ini milik siapa? Miliknya. Milik nyanya kembali kepada siapa? Laki-laki satu. Hu lahu, ya. Lahu ma fis samawati. Yo. Lahu ma fis samawati. Syaratnya mat ini adalah mat selah itu adalah semuanya berharokat hidup. Depannya hidup, belakangnya hidup. Maka jadi mat selah. Tapi kalau depannya itu adalah sukun, lahul hamdu, bukan lahu alam, tapi lahul hamdu. Oke, kemudian mat silah ada 2, mat silah qasirah, mat silah apa? Tawilah. Kalau bertemu dengan selain hamzah, qasirah. Kalau bertemu dengan hamzah, tawilah. Yang qasirah, inna rabbahu kana bihi basira. Yo. Inna rabbahu kana bihi basira. Kalau yang tawilah bertemu dengan hamzah, hu ketemu ha a. Alam yarahu a. Ayahsabu allam yarahu ahad. Empat atau 5 harokat silah atau milah. Mat tamkin. Mat yang 2 harokat. Mat yang terjadi pada 2 huruf ya bertemu dalam satu kalimat. Huyi minan nabiyyin. Ada ya 2. nabiyyina huyyid, ya, maka panjangnya adalah dua harokat. Minan nabiyyina, yo, ya, wa idza huyyitum, wa idza huyyitum, ya, mat layyin. Mat layyin adalah mat yang terjadi pada huruf layyin. Huruf layyin adalah huruf yang berharokat fathah bertemu dengan wawu sukun, atau huruf berharokat fathah bertemu dengan ya sukun. Roishin, roishin ada ya sukun sebelumnya fathah. Roi, roi, kalau wawu sukun sebelumnya fathah. Yau, yau. Roishin, yaumin, khaw, khaw. Ya, wau sukun, khaw sebelumnya fathah. Khauf. Nah, ini kalau diwakofkan akan menjadi mat. Tapi kalau enggak wakof, maka dia tidak ada matnya. Ya. Yaum, kalau berhenti seperti itu. Yaum, dua harokat. Yaum, empat harokat. Yaum, enam harokat. Tapi kalau enggak berhenti, yauma idzi yasdurun, yauma idzi, enggak ada matnya. Nah, contoh yang ada matnya adalah yang di akhir-akhir ayat ini. Li ila fi quraish, yo. Wa amanahum min khawf. Ya, itu empat harokat. Paling enak standarnya adalah empat harokat. Sebenarnya boleh dua, boleh empat, boleh enam. Mat lazim. Mat lazim adalah mat yang disepakati seluruh ulama Al-Quran harus dibaca panjang, dan panjangnya enam harokat. Mat lazim terbagi menjadi empat macam. Satu, mat lazim harfi mukhafaf. Mat lazim itu artinya wajib. Wajib, harus. Harus panjang sekali, ya. Di atas wajib. Kalau wajib itu bisa 4 harokat, tapi kalau lazim harus 6. Lazim. Mat lazim harfi. Harfi ada pada huruf-huruf. Mukhaffaf yang tidak ada tasdidnya, hanya sukun saja. Mukhaffaf yang ringan, yang sukun saja. Ya, yaitu bila mat yang bila ada mat terdapat pada huruf-huruf pembuka surah, surah atau fawatih suar. Di mana seperti ya nun, alif, lam, mim, itu kan pembuka surah. Di mana di dalamnya ada mat tabi'i bertemu dengan huruf berharokat sukun, panjangnya 6 harokat. Huruf pembuka surah ini ada berapa? 8. Ada yang masuk dalam kategori mat lazim ada 8, disingkat naqasa asa lukum. Nun, qaf, sad, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Contoh sekarang. Nun. Wajib 6 harokat. Qaf. Jadi kan qaf itu tulisannya qaf, alif, fa. Di situ ada mat, ko itu mat, ketemu dengan sukun, fa-nya sukun. Ya, maka kalau ini mat arid li sukun, itu boleh 2, 4, 6. Tapi ini kan mat lazim, dia wajib 6 harokat. Wajib 6 harokat. Wajib 6 harokat. Sod. Jadi wajib 6 harokat. Ainsiqaf. Yo. Jadi ini agak panjang jadi ya. Ainsiqaf. Ya, yang jelas ainnya 6 harokat, sinnya 6 harokat, qafnya 6 harokat. Tapi ain sebenarnya nih khusus ain tidak hanya 6 harokat, 4 boleh. Khusus ain boleh 4 harokat. Ini dijelaskan dalam kitab-kitab ilmu tajwid, khusus riwayat Hafiz ini, khusus yang ain itu boleh 4 harokat atau 6 harokat. Yang qaf, sin dan qaf 6 harokat. Di antara itu harus ada jeda untuk gunahnya. Ya. Jadi nun menuju sin ada dengungnya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kayaknya jedanya yang kurang 2 harokat itu. Harusnya ada jedanya ya. Sin qaf. Jadi sin qaf gitu. Ya, coba. Sin qaf. Jadi ketika masuk ditahan dulu 2 harokat. Oke. Sekarang alif lam ra. Contohnya adalah lamnya. Alif lam ra. Ya. Alif lam ra. Hamim. Hamim. Ya. Mimnya 6 harokat. Hanya 2 harokat. Nah ini yang agak sulit ini. Kaf ha ya ain sad. Ya. Ya. Ya, hampir seperti sin qaf. Ini sin si ai ai sad. Ya. Ya, begitu. Nah, inilah mat lazim harfi mukhaffaf. Kemudian mat lazim harfi mustaqal. Yang ada tasdidnya, ya ada tasdidnya. Lazim 6 harokat, harfi itu huruf-huruf itu, huruf-huruf pembuka surah. Mustaqal ada tasdidnya. Kalau dibaca ada tasdidnya atau ditulis dengan kepanjangannya, jadi ada tasdidnya. Seperti alif lam mim, lam mim. Itu bacaannya kan ada tasdidnya. Lam, nah itu, itulah. Namanya musaqqal bertemu tasdid di situ. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim. Tasi jadi itu mustaqal karena sin bertemu mim itu bertemu tasdid. Ada mat sin kemudian temu mim tasdid jadinya. Kemudian alif lam mim ra. Alif lam mim ro, tidak ada dengungnya gitu. Oke. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Sekarang mad lazim 6 harokat wajib panjang, kalimi tapi kalimat bukan huruf. Berarti bukan di awal-awal surah, nah, kalimi di kalimat ya. Mukhaffaf yang ringan, tidak ada tasdidnya. Contoh adalah al-ana, yo. Ya, itu al-ana. Ya, tu a-nya panjang 6 harokat ya. Al-ana ini tulisannya mestinya a-nya panjang ya. Al-ana, ya. Al-ana. Kemudian kalau ini bisa dibaca dengan tashil ini. Al-ana, kalau tashil tuh al seperti a'jamiyun. Al-ana, al-ana jadi al-ana, al-ana. Ya. Tapi yang muqaddam, yang didahulukan indal ahdil ada adalah yang panjang. Kalau baca sekali lebih baik adalah yang panjang 6 harokat. Kalau mau baca 2 kali ya diulangi lagi. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita wa ya seperti itu. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mad lazim kalimi mustaqal. Mad lazim 6 harakat. Ya mad yang wajib panjang, kalimi ada kalimat mustaqal yang ketemu dengan tasydid. Contoh ini dalam Fatihah waladdallin. Ya coba waladdallin. Ya. Ya, wajib 6 harokat. Waladdallin itu kadang-kadang orang agak terlalu cepat kemudian dia lepas waladdallin itu kurang. Waladdallin itu biasanya nafasnya habis. Nah, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak berhenti ambil nafas di situ, enggak usah dipaksakan, diteruskan. Biasanya mereka memaksakan di situ. Akhirnya korbannya waladdallinnya yang dikorbankan. Dia enggak bisa panjang 6 harokat. Contoh jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang. Ya, kurang panjang dolnya. Kalau kuat ya enggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, kayak itu boleh. Yang lebih parah lagi adalah alaihim ambil nafas ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah, itu dia. Ambil nafas di situ. Mudahlah bacanya tuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh kok berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim walaupun tandanya la itu. Karena Nabi juga pernah berhenti di situ. Nabi pernah berhenti di situ oleh karena itu sebagian sahabat menganggap itu adalah akhir ayat karena Nabi kadang kala berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, mad lazim kalimi mustaqal. Contohnya lagi adalah ini. Ah, ini yang kadang-kadang di kurang cermat ini yang ta'murun ini. Ta'murunni. Yo. Ta'murunni. Ah, gitu bagus. Al-haqqah. Ya. Al-haqqah. Nah, al-haqqah ini ada nabernya. Nanti tadi ada naber, ada tekanannya. Al-haqqah. Tidak al-haqqah, bukan. Al-haqqah. Nah, gitu. Yuk, coba. Ya, harus ditekan dulu baru diturunin. Al-haqqah. Ya. Coba lagi. Al-haqqah. Nah, betul. Dah, itu sudah selesailah masalah mat. Kemudian waqaf wal ibtida. Hukum waqaf dan ibtida. Waqaf itu berhenti, ibtida memulai, ya. Ini semua kembali kepada pemahaman. Kalau enggak ngerti, enggak paham bahasa Arab, enggak bisa sebenarnya. Nah, dia ikuti aja lah tanda-tandanya saja gitu. Nah, kalau tandanya juga enggak ada, tapi nafasnya sudah habis, nah ini permasalahan. Nah, tanda enggak ada, nafas habis. Kalau nafas habis itu sebenarnya itu berhenti di mana saja juga enggak masalah. Masalahnya darurat. Dan nafas habis itu berhenti di mana saja boleh. Karena enggak ada kesengajaan. Nah, kesengajaan. Udahlah, kira-kira. Tapi kalau nafas habis itu kalau bisa jangan memutus kata. Masjidun tinggal mas, mas saja. Citunnya nanti. Ya enggak bisa. jadi jangan memutus memenggal memecah kata. Kalau nafas habis tetap ya tetap akhir kata lah. Memulai juga sih itu, jangan sampai memutus kata atau menyopot kata. Contoh, minas samaa'i maa'a. Bagus. Terus dia imaan. Loh, minas sama imaan kok ngulangnya dari imaan. Imaan. Duh, ini salah ini. Sama i itu satu kesatuan, maan satu. Nah, kalau imaan lah samanya kemana? Sama i dia imaan. Itu artinya beda loh. Maun artinya itu kan air lah. Imaan budak wanita. Kan beda. Makanya jangan memutus kata. Nah ini, tapi kalau enggak ngerti juga ya gimana lagi? Nah, namanya enggak ngerti. Nah, kalau enggak ngerti ya sudah. Semoga Allah ngampuni, enggak masalah. Tapi pada prinsipnya orang baca Al-Qur'an itu kalau dia sudah berusaha, dia akan tetap dapat pahala. Sampai walaupun enggak ngerti terus menyebut apa nyopot-nyopot kayak gitu ya, tetap dapat pahala. Karena Rasulullah sudah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu 'alaihi" wahu alisyakun falahu ajrun. Siapa yang baca Al-Quran dan dia itu susah payah, letak letuk salah, nah itu dia tetap dapat pahala dua. Makanya yang penting berusaha, itu saja. Kalau belum bisa sambil berusaha sambil membaca terus, tidak masalah, sebisanya tetap dapat pahala. Ya itu. Ya, kemudian waqaf itu ada empat, sempurna, cukup, bagus dan buruk. Nah, kalau waqaf tam sempurna nilai A. Waqaf kaf jayyid jidan atau B plus B. Hasan itu C. Nah, terbalik di sini. Cukupnya malah di atas nomor 2. Nah, inilah tapi urutan di ilmu tajwid ini seperti ini. Jadi yang pertama adalah tam, yang kedua adalah kaf. Tapi nilai kafin ini dengan hasan itu lebih bagus yang kafi daripada yang hasan. Nah, bertolak belakang dengan nilai kita yang IP. Oke, IP. Jadi ukurannya bukan IP ini, tapi kebalikannya IP. Tam sempurna, kemudian kaf cukup. Tam itu bagaimana? Kalau seluruhnya sudah betul-betul sempurna, secara maknanya sempurna, secara lafadznya sempurna, semua sempurna. Contoh, bercerita tentang sifat-sifat orang bertakwa, semua disebutkan terakhir sampai pahalanya sudah habis. Habis itu berbicara tentang orang kafir. Nah, berarti pembicaraan betul-betul selesai, plek, itu sudah. Itu wakaf disitulah yang sempurna. Maka wakaf sempurna itu tidak banyak, tidak banyak. Nah, yang paling banyak yang itu, yang kafi dan hasan itu yang paling banyak. Karena dikatakan sempurna nanti kalau di Al-Fatihah sampai waladdolin baru ada tam. Sebelumnya belum tam tuh. Iya. Atau bisa alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, itu bisa jika tam. Maliki yaumiddin ini sifat-sifat Allah sudah sempurna di situ. Menyebutkan sifat Allah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tapi tam itu adalah waladdolin tuh. Yang jelas-jelas waladdolin akhir, nah itu tam. Tapi kalau yang tengah-tengah itu rata-rata kafin sama hasan. Karena tetap masih ada hubungannya, secara makna masih tetap ada hubungannya. Oke. Kemudian ini tandanya biasanya apa? Mim atau qola. Mim atau qola. Atau memang kalau diteruskan itu bermasalah, itu biasanya dikasih mim. Biasanya mim. Tapi secara definisi adalah berhenti bacaan pada rangkaian kata yang telah sempurna maknanya dan lafadznya secara i'rab dan tidak bergantung pada setelahnya. Tandanya adalah mim atau qola. Kemudian kafi, cukup, tandanya adalah jim. Itu berhenti bacaan pada rangkaian kata yang secara lafziah, secara bahasa telah sempurna, tapi secara makna masih ada gantungannya, masih ada kaitannya. Tandanya lah jim. Contoh, wa qalu qulubuna ghulf. Ya, coba. Wa qalu qulubuna ghulf. Ya. Waqaf hasan, berhenti bacaan pada rangkaian kata yang telah sempurna namun masih bergantung pada kalimat setelahnya secara lafziah dan maknanya. Sudah sempurna, tapi ya masih ada kaitannya secara bahasa dan secara makna. Bisa dipaham, sudah bisa dipaham. Tapi masih sebenarnya maknanya masih berkaitan, pembicaranya masih berkaitan, dan secara bahasa juga secara i'rab itu masih berkaitan. Ini yang paling banyak ini. Tidak apa-apa berhenti di sini, itu tidak apa-apa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yo. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi berhenti bagus, enggak berhenti juga bagus. Nah, yang enggak baik itu adalah ini. Waqaf qabih itu buruk. Berhenti bacaan yang bacaan yang belum sempurna maknanya atau berhenti pada kata yang menyebabkan salah makna. Sebenarnya tandanya adalah waqafnya adalah la. Tanda waqafnya adalah la. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim kemudian dikasih tanda la, kalau saya sendiri enggak begitu cocok dengan tanda itu karena jadi berhentinya buruk kan begitu. Ya, memang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi itu masih ada kaitan tapi tidak sampai pada buruk seperti ini. Mestinya hanya di waqaf hasan lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih senang memberikan tanda yang sad lam ini, shola. Tanda waqaf ini semua adalah ijtihad. Nanti Quran satu dengan Quran yang lain nanti akan ada perbedaan. Quran satu dengan Quran yang lain ada perbedaan sesuai dengan ulama yang memahami itu. Dan ini munculnya adalah sekitar abad ke berapa ya? Abad ke-7 atau berapa? Jadi udah lama dari perjalanan Al-Qur'an itu untuk menggampangkan manusia supaya kalau berhenti lebih enak, lebih nyaman gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara ulama dan ini masalah ijtihadiyah sesuai pemahaman itu. Para ulama yang ngasih tanda itu. Maka Quran dari Saudi dengan Indonesia nanti akan beda ininya. Indonesia pun antara Semarang sama Jakarta. Jakarta sama mana lagi, itu tandanya beda-beda juga. Nanti ada Turki, ada Mesir. Nah, itu sudah beda-beda semua tanda-tandanya. Nah, waqaf qabih ini adalah berhenti bacaan pada kata yang belum sempurna maknanya dan berhenti pada kata yang menyebabkan salah makna. Belum sempurna, contoh syarat belum keluar jawabnya. Wa may yaf'al dzalik, wa may yaf'al, barang siapa melakukan titik. Harusnya kan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu semua dia akan berlipat-lipat dosanya, dosa-dosa besar yang telah sebutkan itu. Kalau hanya barang siapa telah melakukan titik, ambil nafas, itu semua akan nambah dosa. Atau gimana? Gak begitu bagus ini jadi. Kemudian berhenti pada kata-kata yang menimbulkan salah makna. Contoh, Inna Allah la yastahyi. Allah itu tidak punya malu katanya. Loh, astaghfirullahaladzim. Itu gimana? Harusnya Inna Allah la yastahyi ayyadriba. Allah tidak malu membuat perumpamaan ya orang-orang kafir itu dengan nyamuk. Dia berhenti Allah tidak malu. Ya. Apa kowe? Apalagi la taqrabus shalah. Jangan kau dekati salat. Kok iso-iso? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Itu salah. Orang-orang beriman jangan kau dekati salat. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin. Ini salah. Allah memasukkan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki dan juga orang zalim. Harusnya yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Itu yang benar. Allah memasukkan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki, sedangkan orang-orang zalim Allah sediakan azab yang pedih. Ya, perlu diketahui bahwa pembagian waqaf di atas adalah ketika keadaan ikhtiari, waqaf ikhtiari, waqaf memilih. Memilih itu kita bisa ada peluang untuk berhenti dan terus. Bukan ittirari, terpaksa, orang batuk terpaksa. La taqrabus shalah. Wah, gitu misalkan la taqrabus shalah langsung batuk. Wah, ini enggak dosa, enggak masalah gitu maksudnya, enggak masalah. Enggak menyalahi tajwid gitu maksud saya. Ya. Ya. Tapi kalau kembali kepada orang yang sama sekali enggak ngerti, itu ya enggak masalah sebenarnya. Kalau betul-betul enggak ngerti, enggak ada niatan apa-apa. Itu jangan disalah-salahin. Paling hanya dikandani, Mas, kalau lebih baik jangan berhenti di situ, enggak salah, maknanya salah, gitu aja. Jangan, "Wah, kafir kamu." Wah. Wah, bahaya ini kalau ini. Astagfirullahaladzim. Jangan, enggak boleh begitu. Ya. Kemudian yang ittirari ya, diperbolehkan berhenti di akhir ke akhir ayat. Maknanya belum sempurna, enggak apa-apa. Walaupun maknanya belum sempurna, asalkan di akhir ayat boleh berhenti. Contoh, fawailul lil musallin, 41 halaman 41. Maka sungguh apa? Neraka itu bagi orang-orang yang sholat. Nah, itu kan belum sempurna, tapi kan sudah akhir ayat, maka boleh berhenti. Boleh berhenti, yang dilarang adalah memutus bacaan. Kalau berhenti kemudian terus diteruskan itu boleh. Waqaf itu boleh. Yang tidak boleh adalah al-qat'u, memutus bacaan. Fawailul lil musallin, habis itu tinggal pergi. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, adanya ayat menunjukkan Nabi itu berhenti di situ. Karena para sahabat itu memahami ayat itu karena Nabi sering berhenti di situ. Gitu. Jadi makanya waqaf di akhir ayat adalah sunnah muttaba'ah. Sunnah yang diikuti karena taunya para sahabat itu seperti itu. Nabi itu enggak pernah begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, satu yo. Tulis satu. Enggak pernah begitu. cukup Nabi berhenti, terus Nabi berhenti, berhenti ayat, terus kemudian dibuat ayat, ayat, ayat, gitu. Terus sama mereka juga para sahabat melihat. Yang kedua, mereka melihat musyakalah. Musyakalah di akhir, antara akhir ayat dengan akhir ayat itu sama. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu serupa, semanamnya qim, in, itu serupa. Nah, di situ. Kalau enggak ada keserupaan, biasanya tidak tidak ayat. Nah, tidak ayat. Karena ayat-ayat Al-Quran itu musyakalah, yaitu di akhirnya itu musyakalah. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat, ya kan, selalu sama-sama di akhir ayat. Ibtida, sekarang ibtida, ibtida itu memulai. Nah, memulai bacaan, kalau berhentinya itu hasan, maka memulai pun hasan. Berhentinya adalah tam, maka memulai dari setelah itu adalah tam. Begitu kaidahnya. Jadi cara memulai bacaan yang baik adalah berhenti di akhir yang ada tanda waqaf, karena dari situlah baik ketahuan baik-baiknya. Kemudian Anda mulai dengan setelah tanda waqaf tersebut. Contoh ini, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada tanda apa? Shalah. Berarti waqaf apa namanya tadi? Hasan. Berarti memulai wa ulaika humul muflihun itu memulai dengan hasan pula. Nah, gitu loh. Memulai dengan hasan. Kalau waqafnya buruk, memulainya buruk. Ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimin. Buruk. A'adda lahum 'adzaban alima. Berarti buruk sama buruk begitu. Jadi sama, ya. Itu salah. Harusnya yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimin a'adda lahum 'adzaban alima. Oke, sekarang bab terakhir. Bab gharib. Gharib adalah aneh. Bahasa bahasa kitanya adalah aneh atau asing. Jadilah orang asing, orang gharib. Bacaan gharib artinya bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah umum, sehingga kelihatannya aneh dan asing. Bacaan-bacaannya harus diperhatikan dalam riwayat hafaz dari jalur syatibiyah yang tidak sesuai dengan kaidah umum dan berlaku hukum khusus adalah sebagai berikut. Satu, wa yakhlud fihi muhana. Yo. Kalau kaidah umumnya, kalau ada ha sebelumnya adalah sukun, adalah dibaca pendek fihi muhana gitu. Tapi ini khusus ini fihi muhan, hinya panjang dua harokat. Ya. Kemudian lakinnahu Allahu rabbi. Yo. Nanya dibaca pendek. Kaidahnya mestinya ya kalau ada nun, kalau ada alif ya sebelumnya adalah fathah ya panjang mat. Mat, tapi ini enggak dibaca mat. Lakin nahwallahu rabbi. Asalnya lakin ana, lakin ana. Kemudian yang ketiga, salasila wa aulala wa sa'ira. Yo. Salasila, kaidah umumnya harusnya mat, tapi di sini tidak dibaca mat. Salasila wa aulala dibaca apa? Dibaca pendek. Tapi kalau berhenti dia panjang. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Salasila wa aulala wa sa'ira. Itu sama dengan qawariro. Qawariro. Qawariro itu wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau berhenti qawarira. Ayat berapa itu? Coba di sini kan enggak ada surah al apa namanya? Al-Insan. Ayatnya berapa itu? 16, ayat 16. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ya, ra-nya panjang. Saya mendengar sebagian imam itu baca qawarir, salah. Kalau berhenti tetap panjang. Berhenti dua harokat. Tapi kalau terus dia alifnya yang hilang. Jadi alif hilang hanya pada waktu wasol saja. alifnya tetap ketika waqaf. Alif hilang hanya pada waktu wasol. Sedangkan ketika waqaf, dia tetap dibaca. Tetap dibaca. Oleh karena itu ini hukum khusus. Ini hukum khusus. Kemudian lagi. Nah, kemudian kawariro tadi. Kawariro kalau mau mengulangi lagi. Dari depannya. Kawariro kawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Nah, itu. Ronya. Oke, sekarang yang keempat. Bismillahimajriha wa mursaha. Yo. Bismillahimajriha wa mursaha. Kaidahnya majroha kan? Nah, ini khusus ini dibaca re. Majriha. Khusus ini dibaca re. Satu-satunya bacaan re imalah bacaan e di dalam riwayat Imam Hafiz cuma satu ini. Majriha. Selainnya tidak ada. Yang banyak re-nya itu kalau riwayat lain adalah Imam Hamzah sama Imam Kisai. Itu setiap alif alif bengkong, alif alif yang aslinya ya itu adalah dia dibaca e. Itu kaidahnya Imam Hamzah dan Ali Kisai. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nah itu Imam Hamzah. Wadduhi kan. Wallayli idza saji. Itu asli ini betul bacaan ini betul. Kemudian yang kelima. La ta'manna. Ya, la ta'manna. La ta'manna itu surah Yusuf ayat 11 dibaca ismam. Ismam itu mulutnya mengisyaratkan dhammah, bacaannya tidak dhammah ya. Contoh. La ta'manna, la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna 'ala Yusufa. Jadi lihat, la ta'manna jutir apa namanya? Bukan jutir, mencucu. La ta'man, la ta'man, la ta'manna 'ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Jadi la ta'manna 'ala, yo coba. La ta'manna, ya betul bagus. Nah jadi mulutnya memoncongkan seakan-akan baca dhammah tapi dia tidak baca dhammah, itu baca sukun, baca sukun. La ta'man nunnya sukun, bukan la ta'manu, la ta'manna. Nah itu monyongnya saja yang dhammah. Sebenarnya di hafiz itu juga boleh kita, tapi pada waqaf sebenarnya. Tapi menyulitkan diri. Tapi sebenarnya ini pilihan boleh. Contoh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, dia tetap sukun. Cuman mulutnya menyatakan dhammah. Nasta'inu. Ya. Iyaka na'budu. Itu khusus yang belakangnya adalah dhammah. Khusus yang belakangnya dhammah. Itu boleh ismam. Aslinya seperti itu. Dan itu kan cuma pilihan. Sehingga pilihan yang paling. Ada pilihan lebih baik cari pilihan yang mudah. Sukun saja. Sudah cukup. Kemudian. Apa lagi? Saktah. Nah, saktah. Saktah itu berhenti sejenak. Sekedar dua harokat. Kemudian. Dan tidak ambil nafas. Kemudian teruskan. Ada empat. Iwaja. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yo. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, ini sebenarnya akhir ayat sehingga lebih baik sebenarnya ya ambil nafas. Cuman supaya tahu bahwasanya ini kalau wasol adalah disaktahkan atau waqaf ikhtibari, waqaf untuk mengetes kita ngetes orang, ini gimana, boleh enggak dibaca sakta? Boleh. Caranya gini. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, kalau kita baca iwaja ambil nafas namanya waqaf biasa, ya. Tapi kalau walam yaj'al lahu iwaja terus kemudian enggak ambil nafas, walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyudzir, misalkan itu adalah waqaf dengan saktah. Saktah itu namanya saktah. Mim marqadina hadza, yuk. Ya, caranya begini, saya rekomendasikan sekali-kali antum waqaf biasa, waqaf ala sukun sudah, kemudian sekali-kali waqaf dengan saktah, gitu. Yang wajang qayyima tadi. Kalau yang ini, kalau mimar qadina hadza, ini juga ada tandanya, tanda waqafnya. Sehingga kalau kita waqaf seperti biasa kemudian ambil nafas itu juga boleh. Kalau wasol harus saktah. Kalau wasol itu terus harus saktah. Apa ayatnya gini? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu kalau terus. Kalau berhenti ambil nafas ya boleh. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, gitu. Yang salah adalah wasol tapi tidak saktah. Qanu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ad. Nah, tidak ada saktahnya sama sekali. Nah, itu yang salah. Qanu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ad. Tidak ada saktahnya, salah itu. Kalau wasol harus saktah. Kalau terus harus saktah. Wa qila man raq. Ayo, ini. Ya, ini salahnya nanti adalah sudah waqila man raq, biasanya seperti itu. Padahal kalau enggak disaktah, ini aslinya harus apa? Idgham. Waqila man raq, kadang non sukun bertemu ra. Ini kalau enggak disaktah ya harus masuk. Tapi ini riwayatnya adalah harus saktah, maka kita harus saktah. Waqila man raq. Dan kalau kita wakofkan enggak bisa. Itu nanti wakofnya wakof buruk. Waqilaman roh. Itu wakof yang buruk, wakof yang qabih karena belum sempurna ininya. Maka ini harus ini. Waqilaman roh. Kadang malah dikira kok malah lupa katanya. Waqilaman mesti lupa. Roh itu. Ini bukan lupa, ini memang harus berhenti. Imamnya lupa-lupa. Ini enggak lupa, ini memang harus berhenti seperti itu. Ya. Kalla bal rana. Yuk. Kalla bal rana. Ya, ini juga jangan dikira enggak tahu seterusnya, memang harus berhenti. Harus saktah, itu harus berhenti saktah ya. Ya, kalau enggak berhenti saktah, itu harusnya itu ya lam sukun bertemu dengan ra ya, sama seperti qurrabbi barrana ya, itu idgham. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ini kalau terus, tapi riwayatnya adalah riwayat Hafiz itu adalah saktah, maka harus berhenti sejenak. Nah, yang biasa orang tidak dimasukkan dan tidak saktah, itu yang kalla bal rana ala, itu tidak saktah ya, tidak dimasukkan ya, salah ya, tetap salah. Dimasukkan juga salah, tidak dimasukkan ya juga salah. Yang benar adalah berhenti sejenak, tidak ambil nafas, kemudian ya sak, terus baru terus. Kemudian yang tujuh, a'jamiyu. Yo. A'jamiyun. Lengkapnya A'jami wa Arabi. Ya, wa Arabi itu ada nabernya, tidak boleh wa Arabi, wa Arabi. Ya, ada tekanannya. Ya. Tekanan tuh kalau disukun atau di tasdid. Atak murunan, atak itu kan disukun. Ataj itu kan tekanan. Tapi tekanannya lebih kuat ketika di tasdid. Itu naber yang kuat adalah ketika di tasdid. Jadi tashil itu artinya memudahkan. Hamzah itu orang Arab itu membacanya susah. Maksudnya di situ ada tekanan. A, A, itu dua tekanan. A, A, dua tekanan. Sehingga menekan dua kali itu berat. Sebagian merasa berat lesannya, maka yang kedua menjadi tidak ada tekanan. A, A, A, A. Hanya yang kedua itu keluarnya begitu aja. A, A, A, A. Bukan H, bukan apa lagi? A, bukan A, bukan H. Jadi A, A, A, A. Sehingga kedengarannya hampir seperti H, seperti Hamzah. Pertengahan-pertengahan gitu. A'jami, a'jamiyu. Kalau di, sama-sama tekanannya a'jami, a'jam, a'jamiyu, a'jamiyu wa Arabi. Yuk. A'jamiyu wa Arabi. Ya. Jadi tashil, tashil disebut dengan tashil baina-baina. Baina tasdil baina a'jamiyu. Ini hanya satu-satunya di dalam riwayat Hafiz An-Asim, hanya satu-satunya yang dibaca tashil. Yang lainnya enggak ada. Oh, sebenarnya ada tapi pilihan. Yang al-ana tadi, al-ana, al-ana. Kemudian Allahu khairun amma yusyrikun itu di apa itu surah juz 20 itu awal dari juz 20. Kemudian Allah itu dibaca Allah, Allah, Allah atau Allah, Allah. Kalau AA itu tahqiq sama-sama tekanannya, tapi Allah yang kedua adalah tashil. Nah, boleh yaitu Allahu khairun amma yusyrikun. Yang pertama, yang kedua yang boleh adalah Allahu khairun amma yusyrikun. Nah, itu di sini enggak ada tapi oke. Okay. Jadi a'jamiyun hanya ini yang wajib ini. Kalau yang lain ada tapi merupakan pilihan. Yang ke-8. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya. Shadnya dibaca sin, wa yabsutu dibaca wayab sutu, dibaca wayab sutu. Ya, sin sama suat ini memang hampir sama. Bedanya satu istifal, satu isti'la. Wayab su, wayab sutu, wayab sutu. Kalau suat, wayab sutu. Ya. Kemudian bastoh, ini sama, suat dibaca sin. Wazadakum fil khalqi bastoh. Ya. Humul musayyitirun ini juga boleh dibaca sin. Musayyitirun boleh, musayyitirun pakai sin juga boleh. Tapi yang diutamakan adalah pakai shad. Tapi sebenarnya ini dua, boleh dua macam. Kita pakai shad dulu. Humul musayyitirun. Pakai sin. Humul musayyitirun. Tapi yang diutamakan adalah shad. Kemudian lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, sebenarnya ini enggak masuk di sini juga enggak apa-apa. Karena ini wajib dibaca shad. Iya. Ya, karena enggak ditulis pun tetap dibaca shad ini. Nah, ini wajib dibaca shad. Cuman di riwayat lain itu boleh dibaca sin, riwayat lain. Kalau ini khusus musayyitir itu pakai shad. Riwayat lain ada yang pakai sin. Yang terakhir dari gharib bi'sal ismu, jadi bi'sal ismu tulisannya bi'sal ismu, bacaannya bi'sal ismu. Bi'sal ismul fusuq. Ya, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itu namanya bacaan naqal. Bacaan naqal, memindah harokat. Bi'sal ismu asalnya adalah yang kasrah itu i, ismu. Tapi hamzah hamzahnya itu hilang, dihilangkan, terus kasrahnya dipindah ke lamnya. Bi'sali. Bi'salis. Seperti qad aflaha jadi qadaflaha. Itu bacaan lain tapi. Kalau waras banyak, tapi kalau Imam Hafiz yang kita ikut, yang kita baca ini adalah hanya satu makna qol, itu cuma satu. Dalam Al-Qur'an tidak ada yang lain kecuali bi'salismu itu. Kalau Imam Waras itu jadi kaidah. Apabila ada huruf sukun bertemu dengan hamzah, maka dia naqolkan. Qad af, dal sukun bertemu hamzah. Qadaflaha. Qadaflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wal, ya gitu tuh kalau Imam Waras susah. yang gampang-gampang aja. Kita aja. Tatimah sekarang NB. Nah, NB ada tak kasih NB 3 tatimah penyempurnaan. Dalam akhir buku ini saya akan tambahkan satu qalqalah. Nah, qalqalah. Qalqalah bacaan memantul dari satu huruf. Tadi sudah disebut sebenarnya sifat-sifat huruf itu salah satunya adalah qalqalah. Memantul. Qadbu jaddin. Ada 5. Qadbu jaddin. Paling hebat pantulannya ada tok, kemudian qaf, kemudian ba, jim, dal. Tapi urutannya di sini qadbu jaddin, qadbu jaddin. Tapi kalau urutan pantulan sebenarnya to, qaf, ba, jim, dal. Qalqalah ada 2, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Sughra itu adalah kecil, yaitu qalqalah yang berharokat huruf qalqalah yang berharokat sukun di tengah kalimat. Wa ma adraka, yo. Ad, jadi ad. Kalau di akhir kalimat kubro, di akhir kalimat kubro. Qul huwallahu ahad, yo. Allahu samad. Allahu samad. Bukan Allah tapi A. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tekanannya, kalau sughra itu lebih kecil, kubra itu lebih besar. Tekanannya lebih besar lagi adalah ketika bertasydid. Itu namanya kubra syadid, kubra asyad. Jadi ini istilah-istilah yang hanya untuk memudahkan saja. Jadi ini juga istilah ini tidak, kadang enggak muncul. Ada sebagian memunculkan istilah bahwasanya kubra itu ada 2. Kubra yang di akhir kalimat itu kubra. Kalau akhirnya adalah sukun, ahad, qul huwallahu ahad, maka itu adalah kubra syadidah. Kemudian kalau akhirnya adalah tasydid, kubra asyad. Kubra asyad itu kubra yang sangat kuat. Itu. Ya, itu hanya istilah saja. Yang jelas tekanannya, kalau sughra itu mantul biasa, kemudian agak pantulannya lebih kuat, kemudian kalau tasydid itu sangat kuat. Contoh yang sangat kuat adalah tabbat yada abi labi wa tab. Yo. Tabbat yada abi labi wa tab. Kemudian untuk yang terakhir adalah tasydid, yang akhirnya adalah tasydid, itu hendaknya ditekan dulu sebelum dilepas. Watab, bukan watab tapi watab, ditekan dulu kayak ditekan di watab ditekan dulu, jangan dilepas nanti. Watab baru dilepas. Watab yo. Bil haq. Jadi ada tekanannya dulu. Bil haq. Ya. Ya. Bil haq. Ya, ada jedanya dulu. Bil haqq. Ya. Bil haqq. Ya. Tuh menunjukkan qafnya dua, watab menunjukkan ba-nya dua. Yaitu tasdid. Tasdid itu intinya double. Kata apa namanya? Dengan kata lain itu huruf yang double. Kemudian setelah itu adalah nun wasol. Nun wasol. Ini kalau Quran Madinah itu tidak ada tanda nunnya. Kalau Quran Indonesia ada tanda nunnya supaya memudahkan. Ada tanwin bertemu dengan sukun. Ada tanwin bertemu dengan sukun. Khaironil wasiyah. Khairon al wasiyah. Ini kalau Quran yang dari Arab mesti enggak ada tandanya. Ini kadang-kadang susah membaca. Maka ini kaidahnya dikasih nun. Khaironil wasiyah. Khaironil wasiyah. Qauman Allah. Ini tulisannya kalau Quran yang Madinah Qauman Allah. Tapi ini sudah menjadi kaidah kalau apabila ada seperti ini, ada tanwin bertemu hamzah wasol, maka dikasih nun. Dan tanwinnya apa namanya? Hurufnya fathah kemudian kasih nun sukun. Qaumanillahu. Qaumanillahu. Khairun itma'anna. Khairun itma'anna. Ya. Fitnatun inqalaba. Fitnatun inqalaba. Ya, fitnatun inqalaba. Lahwan faddu. Lahwan faddu. Faddu. Ya. Kemudian izhar mutlak. Ini pengecualian pada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu kan di lain kata. Kalau ini salah satu kata nun bertemu ya atau nun bertemu waw dalam satu kata maka dibaca izhar. Ad-dunya. Ad-dunya. Bunyanun. Bunyanun. Qinwanun. Sinwanun. Ya, terakhir adalah sujud tilawah. Jadi kalau orang baca Al-Quran kemudian ada ayat-ayat sajdah, maka hendaknya kita membaca kita sujud kemudian baca ini. Allahu Akbar. Contoh apa namanya? Wasjud waqtarib. Nah, berhenti. Allahu Akbar kemudian sujud. Ini di luar sholat ataupun di dalam sholat, saya kira itu. Atau di hari Jumat itu biasanya ada apa itu? Surah apa itu namanya? As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu Allahu Akbar. Kemudian sujud. Baca sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa bi khawli ya basarahu. Ini ada tambahannya bi hawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin, atau langsung juga enggak apa-apa. Wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nggih, udah selesai. Masih ada 20 menit untuk mengakhiri ini. Siapa yang bertanya silakan bertanya. Nanti insyaallah saya bisa insyaallah saya jawab. Ya silakan. Itu nanti ini ya, ini yang belakang dulu. Silakan. Ya. Ya, yes, kalau kaidah adalah tasheh, minimal di tasheh yang mau dihafal. Jadi kalau mau menghafal idza zuzila ya harus dibetulkan idza zuzila, daripada nanti idza yulyilatil ardu zilzalaha. Kemudian itu pun ditambah lagi panjang pendeknya idza yulyilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atqalaha. Itu panjang pendeknya juga enggak betul ini. Maka kalau kita itu mau apa namanya memperbaiki, seharusnya tasheh dulu. Cuman kalau fikih dakwah itu ada kaidah jangan sampai mematahkan semangat orang. Orang wah semangat ngapal toh, wah tapi nggak boleh nanti. Waduh saya mau ngapal malah nggak boleh. Nah, itu ya biarkan ngapal nanti. Apa namanya ditahsin jangan disalahkan itu, nanti hafalan yang kedua mungkin surah yang lain harus betul lah, nah, gitu, daripada diingatkan yang itu nanti marah kan. Nah, fikih dakwah itu memang ya sangat memperhatikan kan? Dia kan menghafalkan itu zulzal itu masih enggak benar, wah alhamdulillah bagus kan, semuanya tetap dapat pahala, dia pun tetap pahala sama. Kalau kira-kira kita membuat orang itu patah semangat, jangan lakukan. Oh, ada lagi surah yang bagus kita anu bapak atau ibu itu atau teman-teman, surah Al-Mulk. Tapi kita perlu tahsin dulu lah. Nah, nanti kita tahsin Al-Mulk. Nah, nanti kita hafalkan. Nah, begitulah caranya kira-kira. Ya, biarin yang sudah dihafal biar dihafal gitu. Nah, itu biasanya. Tapi kalau anak-anak ya enggak, kita bisa paksa lah. Kalau anak-anak tuh harus kita paksa, kita apa anak-anak SD lah sabra itu paksa. Kita tarikhnya pas. Paling kita pacu dengan hadiah-hadiah itu. Saya kira begitu. Nah, sini kan. Iya. Nirnya. Jadi nirnya tetap nirrahman gimana ya? Jadi ketika ni itu adalah tipis, arra itu adalah tebal. Hirnya tetap hi. Bismillahirrahman. Nah, kadang-kadang karena ra-nya itu sudah tebal, hi-nya itu ikut tebal jadi bismillahirrahman. Jadi kayak jadi hur jadinya nanti. Harusnya tetap dia tipis. Hi tetap Hirrahman. Jadi tetap yang pertama adalah tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tebalnya ro-nya saja. Hirnya itu tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Bukan nirro. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Gitu. Okay, betul. Oh, nah, jadi enggak stabil, enggak konsisten gitu ya. Ya. Yeah. Yang bagus adalah konsisten. Kalau kita itu 4-4-4. Tapi karena memang adat sukun itu pilihan, ya itu misalkan enggak konsisten enggak masalah, tapi afdolnya itu konsisten. Tapi tidak sampai menyalahi itu denda. Enggak apa-apa. Ya ini enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ada 4 nih, 2 harus memang paling bagus afdolnya itu ya stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya seperti itu yang kira-kira sama afdolnya. Oke. Okay. Istitalah itu posisi lidahnya adalah dia ujung lidah itu di gusi atas. Ya. Jadi ujung lidah itu ini gusi atas, dia sini. Nah, sampai nutup semua begini. Sret. Jadi kan kanan, kiri tutup, depan tutup. Istitolah. Yang terjadi salah adalah ini belum sampai menjulur ke sini, sudah dilepas. Adlalan. Nah, gitu. Dia baru sini, baru gitu, belum Nah, baru di sini biasanya karena sampai sini sudah bunyi dot. Itu sudah bunyi dot, tapi belum bisa istitolah. Itu kan sudah dot. Tapi kalau nah itu istitolah. Kalau itu baru baru permulaan, nanti perlu lagi ke sini. Jadi ujung lidah itu nempel di langit-langit atas, ujungnya sampai ke gusi bagian atas, gusi gigi bagian atas. Ya gitu. Ya. Yeah. Ada dal, kemudian? Contohnya apa ya? Anaba. Ada dal, kemudian? Ada huruf, ya ada huruf, ya oke. Oh ya, potong ayat itu akhir ayat maksudnya? Akhir ayat, oh ya. Ada tasdidnya. Awalnya tasdid. Oh gitu. Ya itu kalau diteruskan di tasdid. Tapi kalau enggak diteruskan, enggak tasdid. Kalau di akhir ayat itu berhenti itu sunnah mutaba'ah. Berhenti itu lebih baik. Akhir ayat itu berhenti lebih baik. Walaupun maknanya masih bersambung. Contohnya apa itu ya? Kalau misalkan di akhir ayat itu adalah tanwin, kemudian awal ayat adalah wawu, itu kadang ada tasdidnya. Karena kalau terus itu jadi di idgomkan dan bertasdid gitu loh. Ya, oke? Okay. Ada ayat ada? Ada buletannya. Buletan lonjong, buletan bulat saja. Contohnya apa ya? Apa ada ayat terus kemudian tadi ada bulat akhir ayat maksudnya? Bunyinya apa bunyinya? Lakinna. Oh gitu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, lakinna nanya itu di atasnya ada di atas alif ada bulatan. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya alifnya enggak dibaca. Alifnya enggak. Lakinnahu Allah ya. Ya, seakan-akan enggak ada alifnya. Lakinnahu Allah gitu. Dibaca wasol. Ya, betul. Kalau dibaca wasol, kalau dibaca waqaf lakinna gitu. Nah itu hampir seperti salah sila sama apa lagi ya, itu oke nanti habis ini udah oke. Ya, ya perbedaan yang masih ditoleransi ini masalah yang apa namanya daktik. Perlu tidak semua guru tahu masalah ini sehingga kadang-kadang guru satu dengan guru lain bisa berbeda sesuai dengan tingkat masing-masing. Yang lebih insya Allah yang lebih mu'tamad, lebih kuat apa-apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab itu. Sedang begitu. Dan masalah ini kan prakteknya agak sulit, sehingga perkara ini adalah perkara yang mungkin di antara tajwid-tajwid yang lain adalah ini yang paling mungkin rata akhir dalam masalah itu. Dan ada perbedaan sedikit pun tidak masalah insyaallah, ya. Tapi insyaallah guru-guru yang muktamad, yang sanadnya luar biasa, yang kemampuan tajwidnya sudah luar biasa, itu caranya seperti tadi yang kita sebutkan. Oke, saya mau ngambil ini sebentar. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai harokat. Bagaimana cara membedakan 2 harokat, 3 harokat, 4, 5, dan seterusnya. Caranya adalah 2 ketukan, diketuk begini atau dipakai jari. Kalau diketuk, tuk, tuk, tuk, tuk, gitu kan. Atau tik, tik, tik, itu bisa. Ar-Rahmanir-Rahim, itu juga bisa. Atau tadi kayak seperti tadi saya, Ar-Rahmanir-Rahim, jadi jarinya sambil 1, 2, kayak orang ngitung itu. Orang ngitung itu 2, 3 itu bisa. Terus habis itu nanti diperkirakan. Nah, kalau sudah begini-gini diperkirakan. Cara ngitung adalah sesuai dengan irama. Kalau iramanya cepat, ngitungnya cepat. Kalau iramanya lambat, ngitungnya lambat. Alhamdulillahi. Itu nanti kita kan ya tuk tuk tuk itu. Tapi kalau iramanya cepat ya alhamdulillahi rabbil alamin tuk tuk tuk tuk tuk gitu. Anunya. Jadi sesuai dengan iramanya lah. Itu kan. Pas langsung nyaut. Ya. Yang kedua, bismillah Ustaz, bagaimana cara merubah hafalan yang salah dan udah jadi dari kecil salahnya? Dibenarkan aja kemudian dibiasakan. Contoh malikin nas, itu malikin nas, malah manya panjang, kinnya malah enggak panjang. Ya. Malikin nas kan gitu kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau orang-orang dulu kan malikin nas. Nah itu. Harusnya malikin nas. Maliki yang panjang itu di Al-Fatihah, bukan di An-Nas. Nah itu. Kalau yang apa namanya? Makharijul huruf ya hendaknya dibetulkan oleh sang guru, datang kepada guru lah. Datang guru. Saya kira banyaklah orang-orang yang bisa membenarkan. Kemudian yang ketiga nih, Ustaz, saya kesulitan baca potongan ayat berikut. Bisakah Ustaz memberi contoh bagaimana? Warohbaniyatani betadani ini Al-Hadid 27. Ini non wasol. Ini permasalahan yang tak warohbaniyatan ibtada'uha. Tan ibtada'uha. Macamnya warohbaniyatani b. Warohbaniyatani b. Ini bab khaironil wasiyatu tadi. Khairon al wasiyatu. Yaitu khaironil wasiyatu. Warohbaniyatan ibtada'uha. Nah ini memang kan kalau Quran yang dari Madinah itu tidak ada tanda nunnya. Dianggap sudah ngerti. Dianggap ngerti. Kita harus tahu. Makanya harus. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Kemudian lagi Ustaz, apa makna haqqo tilawati? Haqqo tilawati adalah sebenar-benar pembacaan. Jadi pembacaannya betul secara secara lafal, juga bisa mengamalkan, karena baca betul itu 3 perkara. Hurufnya, kemudian pemahamannya dan pengamalannya, ya. Jadi haqqo tilawati sebenar-benar bacaan itu maksudnya ya sebenar-benar bacaannya itu ya bacaan benar dalam tajwidnya, kemudian pemahamannya bisa dengan dalil atau dengan para ulama-ulama muktamad, kemudian setelah itu pengamalannya, ada amalnya, tidak hanya sekedar wawasan malah dia terjang. Saya kira itu. Mungkin ada lagi? Mana dulu nih? Oke, ini dulu enggak apa-apa. Dalam aja. Adzan. Dalam adzan itu diterapkan. Di ilmu tajwid itu diterapkan dalam adzan. Tapi tidak 100% diterapkan. Agak longgar masalahnya itu. Tapi diterapkan. Makharijul huruf diterapkan. Panjang pendek yang merubah makna itu harus diperhatikan. Ya. Tapi kalau panjang pendek yang tidak merubah makna, nah itu bisa kita toleransi di situ. Allah itu adalah panjang yang tidak merubah makna. Nanti kalau panjangnya Allahu Akbar sama Allahu Akbar, itu dua harokat dengan berapa harokat tadi? 4 harokat, itu maknanya juga sama. Tapi kalau panjang pendek yang merubah makna, nah itu yang ulama sepakat itu tidak boleh. Tapi kalau panjang pendek yang merubah makna, yang tidak merubah makna, ini ada kelonggaran. Contoh, hayya 'alas shalah, dia panjang. Hayya 'alas shalah. Misalkan ini tinggal mana orang pada kesini tiga dan tenan. Nah, siapa dalam kitab Haqqatilawatih itu Haqqatilawah itu diperbolehkan sampai 14 harokat. Ada yang mengatakan 11 harokat, ada sampai 14 harokat. Itu untuk adzan, sehingga tajwidnya beda. Tapi kalau panjang pendek dan makhraj, panjang pendek yang merubah makna atau makhraj itu tidak bisa. Hayya 'alas shalah dia dibaca hayya 'alas shalah. Ini itu kan makhrajnya enggak betul ya. Shalah dengan shalah gitu. Hayya 'alas shalah. Wah, kayak tenanan salah. Nah, itu nanti rubah-rubah. Jadi makhraj dan diterapkan tapi tidak 100%. Khususnya masalah panjang yang tidak merubah makna itu kan. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya yang pertama salah, bar kedua yang betul. Allah itu gendang, Akbar itu gendang. Itu kan bahaya. Oke. Bagaimana cara pada surah Al-Ahzab ayat 10, wa tazunnuna billahi zununa. Ini juga sama. Az-zununa hampir seperti, hukumnya sama seperti qawariro. Kalau dia teruskan alifnya hilang, kalau dia waqaf adalah sama seperti salasilah di sini. Kalau wasol itu wasol adalah alifnya hilang, zununa nanya pendek. Tapi kalau berhenti zununa, wa tazunnuna billahi zununa, zununa hunalika, zununa hunalika, nanya jadi pendek, enggak ada alifnya. Zununa hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ah, kan seperti itu. Hampir sama hukumnya seperti salasila. Salasila itu kalau waqaf adalah salasila. Kalau terus salasila wa aula la wa sayr. Mana lagi yang belum? Ini kayaknya. Ustaz, waqaf itu kan ada yang bagus, ada yang buruk. Namun cetakan Al-Qur'an masing-masing berbeda, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ada tandanya la ghairil maghdubi. Ini sudah saya singgung tadi. Pada surah Al-Fatihah ini harus tidak berhenti. Apa ini? Pada harus tidak berhenti. Ya, la taqif, jangan berhenti. Karena buruk, namun boleh berhenti kah? Karena beda cetakan mungkin Ustaz beda ya. Jadi kalau cetakan yang lain nanti enggak ada la-nya. Sebagian ada yang la-nya itu. Jadi saya sudah sebutkan tadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah sebagian riwayat seperti riwayat Warosh dan yang lainnya, mushafnya itu ada tanda akhir ayat. Saya punya riwayat apa mushaf Warosh, mushaf riwayat Warosh sama mushaf riwayat Qolun sama mushaf riwayat Ad-Duri. Saya punya tiga mushaf yang itu semuanya dari Madinah, dari percetakan mushaf di Madinah itu. Nah, itu tanda wakofnya itu ada, bukan tanda waqaf, tanda akhir ayatnya ada perbedaan. Karena memang hitungannya ada sedikit perbedaan antara sahabat satu dengan yang lainnya berdasarkan pemahaman mereka yang ditransfer ke generasi berikutnya kemudian sampai ditulis seperti ini. Karena mereka memahami setiap nabi berhenti adalah waqaf. Nah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu nabi itu kadang berhenti kadang enggak. Nah, kalau nabi pernah berhenti ya bolehlah berhenti di situ. Mengapa bismillah itu juga enggak sebagian mengatakan apa? Ayat sebagian tidak dalam surah Al-Fatihah. Karena kadang nabi itu membacanya dengan keras, kadang-kadang nabi itu membacanya dengan lirih. Ketika dibaca keras, ah itu mesti ayat itu. mesti ayat. Ketika enggak dibaca dengan keras, akhirnya wah enggak ayat itu. Nah, disitulah ada ikhtilaf riwayat. Nah, ikhtilaf riwayat di situ. Oke. Masih ada lagi? Oh, monggo Ustaz Andi, Ustaz. Monggo, Ustaz. Wahwa dibaca wahwa, itu bacaan qolun, dan beberapa imam yang lain yang membaca wahwa. Hanya dibaca sukun. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Nah, gitu, itu riwayat qolun. Ya. Dan yang lainnya. Oke, Ustaz. Iya, ini juga masalah yang luas ya. Jadi Allahu Akbar itu kalau dalam Al-Qur'an Allahu Akbar itu wajib dua harokat. Tapi kalau Allahu Akbar di luar Al-Qur'an itu boleh 2, 4. Insyaallah enggak masalah. 6 juga semoga ya juga boleh juga. Kalau biasanya kalau yang 6 itu dari sujud yang sujud kedua terus naik ke atas. Allah. Jadi kadang-kadang dia mengangkat apa sujud kemudian masih juga duduk istirahah, masih Allah terus itu. Jadi panjang. Kalau bisa ya standarnya 4 harokat, kalau 2 atau 4 harokat ya gitu. Kalau 6 kayaknya kok agak kepanjangan. Kalau di Al-Qur'an wajib bacanya cuman 2. Misalkan Allahus Samad, enggak boleh Allahus Samad. Ah, enggak boleh itu. Itu enggak dimanapun enggak ada. Riwayat manapun enggak ada yang melebihi itu. Tapi kalau salat bukan bacaan Al-Qur'an, nah enggak masalah. Tapi kalau bacaan Al-Qur'an ya harus 2 harakat. Ya, yang lain? Yang mana dulu nih? Sana dulu ya. Oke. Okay. Nanti baru itu. Ya. Maksudnya apa gitu? Waliyatalatof, Quran lama itu ada tulisannya merah tebal dan merah. Sebagian mengatakan itu dulu ketika Utsman bin Affan itu meninggal, itu adalah darahnya netes ke apa itu waliyatalatof itu. Nah, sebagai tanda sejarah itu dibuatlah waliyatalatof itu tulisannya merah. Tapi sebagian besar ulama mengatakan waliyatalatof itu adalah pertengahan dari ayat, pertengahan dari Al-Qur'an. Dari seluruh Al-Qur'an itu pertengahannya nanti di situ. Ini kan di juz 15 kan? Ah, juz 15 surah Al-Kahfi. Itu yang paling insyaallah yang paling benar. Lupa saya di mungkin di Al-Burhan mungkin ada Al-Burhan fi Ulumul Quran kayaknya disebutkan itu waliyatalatof adalah pertengahan Al-Qur'an. Nah, pertengahan Al-Qur'an. Ya, oke. Okay. Siapa yang ini dulu? Oke, okay, ya. Monggo silakan. Mas. Ya. Ya. Setelah awalad dhalin kemudian dia membaca surah misalkan qul ya ayyuhal kafirun, apakah perlu membaca bismillah dengan keras atau tidak? Ini juga hampir sama dengan awal Fatihah, dia itu boleh membaca keras. Imam Syafi'i lebih senang kalau itu dibaca dengan keras. Imam yang lain mengatakan lebih baik lirih. Imam Hambali dan Imam Maliki serta Imam Hanafi ketiga-tiganya mengatakan lirih, tapi khusus Imam Syafi'i mengatakan adalah keras, itu lebih disunahkan. Wallahu ta'ala alam, dua-duanya sama baiknya. Ya, ya, oke. Okay. Monggo. Ya. Kalau saya yang penting Fatihahnya dibaca aja. Baca sendiri, jadi tidak ditanggungkan kepada imam, karena masalahnya itu imam tuh nanggung Fatihahnya siapa makmum ya. Kalau kita itu jadi wa idza qara'a fansitu, apabila dia membaca dengarkanlah. Karena apa? Bacaannya imam ya bacaan kita gitu kan. Maka karena untuk khusus imam yang kita tidak bisa percaya, wajib hukumnya kita membaca Fatihah sendiri. Fatihah sendiri. Maka jangan jadi orang masbuk yang nanti dia langsung jedit antum terus ikut jedit pula. Dia ruku antum ikut ruku, akhirnya Fatihahnya antum gadukkan sama dia, padahal Fatihahnya enggak laku kan dia. Makanya enggak laku mungguwe orang-orang yang lebih daripada itu. Jadi kalau bersama orang-orang yang sepadan dengan dia atau di bawahnya dia, ya Fatihahnya laku. Tapi bagi orang yang di belakangnya adalah bacaannya baik, maka dia wajib membaca Al-Fatihah sendiri. Wajib baca Al-Fatihah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya itu. Okay, yang lain. Silakan. Jadi ya kalau kita memang tinggal di situ dan kita termasuk warga di situ, kita jangan menghajar apa namanya masjid itu, kita tetap ke situ. Kita sholat, tapi tadi wasiat saya tuh sholatlah tepat pada waktu, kemudian kita bisa membaca Fatihah, yang dia membaca Fatihah kita juga baca Fatihah. Tentunya bacanya setelah dia waladdolin lah, waladdolin. Insyaallah. Kemudian apakah nanti dianggap oleh Allah ini sebagai sholat jamaah atau tidak, itu Allah yang akan menilai. Tapi minimal kita sudah selamatkan masalah bacaan itu, dan kita baca sendiri. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, seperti itu kalau saya. Karena kalau terus jangan sholat di situ, wah ini enggak baik gitu. Enggak baik. Enggak betul cara muamalah yang seperti itu. Okay. Sudah habis waktunya. Nah, saya kira itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan. Tentunya setiap manusia ada banyak kekurangannya, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dan maafkan kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.